Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wal Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita sampai di halaman 219. Naam. Jadi di sini tentang peran akal, Mas. Peran akal dalam memahami perkara yang gaib. Tadi sudah disebutkan bahwasanya apa, Mas? Perkara yang gaib itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka akal di situ harus tunduk dengan perkara yang gaib yang tercantum di Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu akal kita tidak bisa menjangkau semuanya, Mas. Tidak bisa menjangkau semuanya. Sama halnya, Mas. Kopi yang ada di hadapan kita ini tidak bisa menjangkau semua orang. Ada yang mengatakan, enggak, Ustaz, enggak ngopi. Misalnya, enggak ngopi. Maka di sini sekarang ada tantangan. Minumlah kopi sebelum dikasih pertanyaan yang pahitnya lebih dahsyat daripada kopi. Ini Pak Utomo, Allah Maha Barik. Wala uzaki ala lahat. Beliau dulu berhenti ngopi sudah berapa lama, Pak? 10 tahun lebih. Gak ngopi. Ternyata ngelihat kopi di sini, kemudian sedikit ada perkataan, paksaan dari Ana. Pak, ngerasain kopi ini. Kalau nanti Bapak sakit, saya yang nganter ke rumah sakit, Pak. Saya yang nganter, Pak. Bukan mobilnya, Pak. Saya yang nganter ke rumah sakit. Tapi Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan. Artinya kenyamanan. Dan ini kopi gak ada gulanya, gak ada apa-apanya, Mas. Sekedar kopi, Mas. Ya. Murninya itu prosesnya panjang, Mas. Bagaimana proses dalam belajar kita. Dari nanam, itu panennya 4 tahun, Mas. Ya. Kemudian metiknya harus dipilihin yang merah-merah aja, Mas. Kemudian manennya tuh pelan-pelan. Gak bisa getek. Sama dengan ilmu semuanya. Ya. Itu kias kopi dengan ilmu. Ada di situ. Prosesnya lama. Kemudian setelah dikeringkan, baru kemudian dipilihin lagi kopi yang benar-benar layak untuk di-roasting. Di roasting pun kemudian diendepin dulu. Gak kemudian setelah roasting langsung diminum. Rasanya akan beda dengan ketika harus diistirahatkan semalam dulu. Setelah itu baru dirasain seperti ini, Mas. Yang di depan antum ini, kopi ini, prosesnya panjang. Sebagaimana ketika sekarang ini, antum menikmati ilmu yang ada di kajian ini, prosesnya panjang, Mas. Duduknya antum di majelis ilmu ini, prosesnya panjang. Jadi jangan berharap kalau misalnya, taruhlah, Ustaz, saya pengen langsung sekali duduk langsung semuanya tahu. Ya, kita jawab, gak ada ilmu yang seperti itu, Mas. Gak ada ilmu yang seperti itu. Ya, ilmu itu harus semuanya dengan proses yang panjang. Ya, proses Mas panjang. Mas Imam, Mas panjang. Nah. Karena imam harus diikuti. Nah. Ya, kita lanjutkan. Nah. Yakin, Mas. Itu gak ada ngefek sama sekali. Antum yang punya asam lambung, antum yang punya mah, apalagi yang mah itu yang susah banget itu diucapkan, itu pun insya Allah gak ngefek ini, Mas. Minum sekopi kecil ini, ya, gelas kecil ini, isi kopi, itu insya Allah gak ngefek. Bahkan kalaupun antum sudah terbiasa ngopi ini, nanti antum minum dengan kopi-kopi yang kopi pasaran, gak akan ada saingannya. Ya, akan rasa beda. Karena kopi ini hanya ada di kajian. Rasanya terbaik karena gak usah bayar. Dan antum cukup mendoakan kebaikan-kebaikan bagi ya ikhwan-ikhwan yang sudah menyiapkan kopi ini, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Nah, kita lanjutkan, Mas. Nah, kulu. Nah, Naqulu. Nah. Amin bihada. Ya. Jadi fasaddiq awalan wa idza saddaqta sahula 'alaikal amra. Ya. Amin bihada. Amin bihada. Maksudnya di sini dengan fi'il amr, Mas. Pertanyaannya di sini, wa qad yaqulu qa'il, kalau ada yang berkata di sini, kaifa yu'ta biha ilal ardi fa hiya bihadhis sifati. Bagaimana ini ya yu'ta biha didatangkan dengannya ilal ardi sampai ke bumi. Wa hiya bihadhis sifat, dengan dia itu dengan sifat ini. Itu apa dengan neraka, Mas? Api, Mas. Ya. Naqulu, kita katakan amin bihadha. Berimanlah dengan ini. Fasaddiq awalan. Pertama, benarkan dulu. Wa idza saddaqta sahula 'alaikal amra. Kalau engkau itu sudah membenarkan, maka perkara jadi mudah. Amma an ta'ridha an-nususa 'ala aqlika in aqarraha saddaqta wa illa awalta aw kadzabta fa hadza laysa bi sahihin. Fa anta lasta abdan lillahi bal abdun lihawaka wala qiyasa fi umuril ghaibi. Nah, suf. Ini kesimpulannya. Malam ini pembahasan tentang apa, Mas? La qiyasa fil ghaibi, fi umuril ghaibi. Ya, tidak ada qiyas dalam perkara-perkara yang ghaib. Jadi kita lanjutkan apa, ulangi di sini. Kita katakan amin bihada, ya, imanilah ini, ya, yakinlah ini, dan benarkan. Pertama, benarkan, Mas. Antum enggak usah benarkan wong sing ngomong sapa to? Bukan. Tapi antum benarkan apa yang diomongkan itu dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih atau tidak? Atau dia mengatakan itu dengan hawa nafsu. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jangan bangun masjid, jangan bangun ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia bertakbir, tapi hanya untuk apa? Agar mengerahkan kaum muslimin untuk tidak bangun masjid. Ya, jelas enggak bisa seperti itu, Mas. Ya. Jadi, yang pertama Anda benarkan dulu. Idza saddaqta, kalau engkau sudah benarkan, sahula 'alaikal amra, kalau engkau sudah benarkan maka perkara jadi mudah, Mas. Paham sini? Maka di sini kita membenarkan apa yang menjadi keinginan kita. Begitu juga nanti, ini juga dalam dakwah, Mas. Dalam dakwah. Ya, apalagi nanti kita dakwah di Sukran. Ya, semoga Allah azza memudahkannya. Itu pun kita pun berusaha untuk apa? Bukan berusaha untuk meyakinkan mereka, tapi di situ menyebabkan mereka ada pemakluman terlebih dahulu bahwa yang kita bawa itu adalah bukan sesuatu yang jeleneh. Kita yang kita bawa itu adalah kebaikan. Kebaikan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka tetap dengan apa, Mas? Dengan senyum, dengan gaya bahasa yang sopan. Senyum, ya. Itu bukan kemudian seolah-olah kita ada sesuatu yang lain. Artinya makhluk alien datang ke suatu pelosok yang nantinya nembakin penduduk aslinya situ. Ya, akhirnya sudah kukuasai, sudah kukuasai. Bukan seperti itu, Mas. Dakwah bukan seperti itu. Ya. Justru kita harus banyak mendoakan orang-orang di sana, semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada mereka. Nah. Lanjutnya, Mas. Nah, amma antaridul nususa. Tapi kalau engkau itu menentang nas-nas ala aqlika, menentang nas hanya berdasarkan akalmu, in aqarraha sadaqta. Kalau itu bisa difahami dengan akal, maka engkau membenarkannya. Kalau tidak, awalta au kadzabta. Kalau engkau tidak bisa memahaminya, maka engkau lecehkan dia, artinya ditafsirkan dengan sembarangan, ya, atau bahkan dicampakkan, ya. Au kadzabta, engkau dusta. Kau mendustakan. Jadi kalau misalnya Antum itu mentakwilkan sesuatu. Ya, awal tasyian. Yang seharusnya itu ada nasnya seperti ini, antum lencengkan. Ora, kuwi sing bener sing ini. Nah, ini biasanya adalah ketika hanya menggunakan akal. Maka di sini fahada laisa bisahin, ini tidak benar. Fa anta lasta 'abdanillah, maka engkau itu bukan hamba bagi Allah azza wajalla. Bukan beribadah kepada Allah, bukan seorang hamba Allah azza wajalla. Tapi apa? Bal 'abdun li hawaka. Namun engkau itu hamba bagi hawa nafsu. Kenapa? Yang sesuai hawa nafsu diikuti, yang tidak sesuai tidak diikuti. Sama dengan apa? Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardin hasir, udan-udan. Fitnah itu dibentangkan pada dada manusia itu seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Fa ayu qalbin usyribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Hati yang mana itu yang membenarkan fitnah itu, maka akan dibetikkan ron-ron bintik-bintik hitam, Mas. Seperti apa, Mas? Antum datang ke tempat-tempat yang di situ ada musiknya, ada dusta, ya, ada maksiat. Antum datang ke sana. Bahkan apa, Mas? Pasar, Mas. Pasar. Maka kalau antum datang ke tempat-tempat itu, antum harus doa, Mas. Doa, minta perlindungan kepada Allah azza wajalla untuk dijaga. Oleh karena itu apa, Mas? Ya. Kalau yang sesuai dengan hawa nafsu itu diikuti. Ya, makanya di situ tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir, udan-udan. Fitnah itu dibentangkan pada manusia itu seperti anyaman tikar. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Mas. Sehelai demi sehelai dianyam. Ya. Kalau yang sesuai hawa nafsu diikuti, maka akan dibetikkan ron-ron hitam. Ya. Dan begitu pula kalau ya kita mengingkari, ya. Jadi tu'radul fitan 'alal qulub ka'adin hasir, udan-udan. Fa ayu qalbin usyribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Wa ayu qalbin unkiraha nuqtatun, ya, nuqtatun baydha. Hatta yakuna al-qalb 'ala qalbayn. Ya, jadi kalau yang menentang fitnah, artinya mengingkari fitnah, maka akan dibetikkan padanya ron-ron putih, bintik-bintik putih, sampai akhirnya hati itu menjadi dua hati, Mas. Kalau dalam lafadz yang awalnya disebutkan yang hitam dulu baru yang putih, yang lafadz yang lainnya putih dulu baru yang hitam. Ya. Yang diriwayatkan Imam Muslim adalah qalbun aswad murbaddan kalquzi mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Itu diambil dari syahidnya illa ma ushriba min hawahu. Itu hati yang hitam legam, Mas. Hati yang hitam legam. Yang seperti ini, Mas. Gelas ini, Mas. Ini gelas, diminum habisin dulu. Bismillah. Tapi anak minumnya enggak? Itu bisa dilakukan Mas Furqan aja. Lombaris. Jadi gelas ini, Mas. Kalkuzi mujahiyan. Kuzi mujahiyan seperti ini. Ditelungkupkan gelasnya. Itu tidak bisa menerima air lagi karena sudah terlungkupkan. Ya. Dan di situ jelaskan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Tidak mengingkari kemungkaran dan tidak mencegah tidak menyuruh pada kema'rufan dan tidak mencegah kemungkaran. Yang dia tahu adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Illa ma ushriba min hawahu. Yang sesuai hawa nafsunya. Ya. Maka jenis yang kedua qalbun abyad la yadurruhu ma damatis samawati wal ard. Tidak ada yang mencederainya selama masih ada langit dan bumi. Ya. Hati yang putih akan senantiasa Allah jaga. Tapi kalau hati yang hitam legam, orang susah menerima nasihat pun susah. Contohnya hati yang hitam legam, tahu mas? Di sini musik, di sini game. Mau ada suara adzan apapun, gak akan bisa mas. Yakin wis toh. Kofnya begitu dengan syiddah di situ. Ya, tambahan. Jadi di sini ini tangannya dikirnya pakai HP main game. Tak jam biro ora ngerti. Ya. Lele salat sik, lele salat sik. Jawabnya cuma paling kayak gitu aja. Ya. Assalamualaikum. Dan saudara-saudara kita yang seperti itu, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Karena saat itu hatinya betul-betul mengikuti hawa nafsu. Tidak ada yang dia kejar selain menangin timnya. Atau menghabisin musiknya. Assalamualaikum. Makanya, antum lihat. Ada yang addicted by games. Ini tangannya gerak-gerak sendiri. Padahal udah ada gak nge-game ini. Ini gini-gini sini. Iya enggak? Ya. Nah, ini seperti itu mas. Ini ada sarafnya yang sudah ngikuti hawa nafsu. Dan itu semoga Allah Azza wa Jalla ya, memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang seperti itu. Nah, itu orang-orang seperti itu bukan untuk disalahkan. Orang-orang seperti itu bukan untuk divonis. Bahkan mereka itu pasti neraka. Bukan. Justru mereka itu adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan doa-doa kebaikan kita. Ya, tetap kita sampaikan nasihat. Kita ajak mereka ya, untuk tetap mendirikan sholat dan seterusnya. Meskipun itu bahkan itu keluarga kita. Terlebih. Ya. Wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkan keluargamu untuk tetap sholat, Mas. Wastabir 'alaiha dan tetap sabar, Mas. Dalam mengajak itu harus sabarnya teman. Bukan katakan wasbir tapi wastabir. Maka untuk menjelaskan seperti itu kepada orang-orang yang hatinya hitam legam itu harus bersabar. Ya. Enggak kemudian langsung kemudian wah kowe tak kandhani bola-bali ora gugu. Ya. Kemudian mengancam dengan doa-doa kejelekan, enggak benar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kowe ora manut uremu celoko. Dunia akhirat. Wah, naudzubillah. Itu mengerikan. Walaupun itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti, tapi perkataan itu menjadi doa. Apalagi kalau diijabahi dengan ijabah dari malaikat. Itu mengerikan lagi, Mas. Semoga Allah Azza Jalla menghindarkan kita dari demikian dan juga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Nah, di sini fa'ada laisa bisahin fa anta lasta nah. Wala qiyasa fi umur ghaibi. Ini adalah kesimpulannya. Tidak ada kias di dalam perkara-perkara yang gaib. Kemudian, wa ahamu syai' yang paling penting di sini, Mas. Yang paling penting di sini, tamamul istislami lillahi fi'lan lil matlubi wa tasdiqan bil khabari. Walau aradna an nan an naftah naftaha babal aqli. Ya. Walau aradna an naftaha babal aqli laqala ahaduhum limada yufradu alaina khamsu salawatin lima lam takun ashran aw thalathan aw ithnaini fis sabahi wa fil masa. Ahamu syai' yang paling penting, sesuatu yang paling penting di sini adalah tamamul islami lillahi fi'lan lil madlubi. Kesempurnaan pasrah hanya kepada Allah. Kesempurnaan pasrah hanya kepada Allah, Mas. Fi'lan lil matlubi sebagai bentuk perbuatan yang dibutuhkan di situ. Kenapa dibutuhkan? Untuk memahami perkara-perkara yang gaib itu yang dibutuhkan di situ adalah istislam lillah, pasrah kepada Allah Azza Jal. Dengan kepasrahan yang amak, kepasrahan yang tamamul istislam. Ya. Dengan apa Mas? Kesempurnaan pasrah. Ya, sempurnanya kepasrahan hanya kepada Allah Azza Jal. Ya, sebagai bentuk perbuatan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan di situ. Wa tasdiqan bil khabar, dan membenarkan apa yang menjadi khabar. Membenarkan apa yang jadi khabar. Khabarnya maksudnya apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Walau aradna an naftaha bab al-aqli. Kalau kita ingin membuka bab akal. Maksudnya bab akal ini adalah pintu akal untuk memahami syariat. Tentunya laqala, pastinya ada seorang dari mereka yang akan berkata apa? Limada yufradu alaina khamsu salawatin? Kenapa diwajibkan bagi kita salat 5 waktu? Lima lam takun ashron? Kenapa tidak 10? Ya, kementu sih. 10 salat, 5 aja wis grudal-grudal loh. Mintanya 10. Aw salasan atau diskon 10 3. Aw isnain. Ya, atau isnatain. Ya. Atau 2. Yaitu fisoba dan masa. Ya, waktu pagi dan sore hari. Ya. Ini kan sesuatu Mas. Wa isnataini. Kabnaini wa abnataini. Yajriyani. Ya. Itu di Alfiyah Mas. Ya, nyambung mesti Mas. Semuanya nyambung Mas. Ya, nyambung. Hanya malam ini libur. Alfiyah Imam Malik. Ya, semoga Allah Azza memudahkan antum semua bisa ikut itu Mas. Itu kajian yang Masya Allah. Terasa berat, tapi kalau ditelateni, kok ya Allah memberikan kemudahan, kemudahan, kemudahan. Jadi faham, jadi faham, jadi faham. Harus dengan apa? Astainu bi alfiyah. Astainu billahi bi alfiyah. Kita minta pertolongan kepada Allah aja dalam memahami alfiyah seperti itu. Nah. Kemudian. Syekh menjelaskan. Wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid. Namun sebelumnya ini belum selesai. Kita selesaikan dulu. Fahadil umur, ya, fahadil umuru la yumkin an yudrika hal aql. Perkara-perkara ini tidak mungkin untuk dijangkau oleh akal, Mas. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Fa'alaina an nusallima hatta nakuna muslimina. Kita itu harus pasrah sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang pasrah. Karena muslim itu artinya apa Mas? Orang yang pasrah Mas. Diambil dari kata apa? Aslama yuslimu. Ya, orang yang pasrah Mas. Pasrah itu bukan kemudian antum ngantuk Mas. Ya. Karena tadi kebanyakan pindang ngantuk. Jangan Mas. Nah. Hatta nakuna muslimina lillahi haqqo. Sehingga kita itu menjadi pasrah hanya kepada Allah Azza Jalla dengan sebenarnya pasrah. As'adullaha li walakum salamata. Suf antum lihat bagaimana akhlak para ulama menyantumkan doa-doa kebaikan. Aku meminta kepada Allah bagiku dan bagi kalian as-salamata, keselamatan. Nah, ini adalah bagian yang penting Mas. Harus kita tiru. Apapun yang kita ucapkan dari perkara-perkara setelah kajian, setelah apa aja antum mengucapkan kepada saudara-saudara antum, bahkan ketika antum nulis, bahkan apa di medsos, WhatsApp atau bahkan Instagram atau bahkan di Facebook dan yang lainnya yang sudah antum ma'ruf, Twitter dan yang lain. Ana enggak, belum mainan ana di IG sama Twitter, belum. Tapi kalaupun kemudian orang berniat di situ untuk dakwah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Oleh karena itu di sini pentingnya mensisipkan, menyisipi doa-doa kebaikan ketika terakhirnya kita itu mengutarakan apa saja. Bahkan di ini Mas, misalnya di pamflet-pamflet dakwah. Terakhirnya antum tulis itu Mas, as'alullah li wa lakum salamata. Bagian yang seperti itu dianjurkan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan ilmu. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Seperti itu doa-doa kebaikan, Mas. Jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja garing, enggak ada doanya. Wah, Mas, Mas. Kajian ini pirang-pirang jam garing ora ndongane ya. Al-Fatihah. Nantinya cuma paling banter itu. Ya. Ya, Mas. Ya. Mas Gus Furwan langsung mengingatkan masa lalu. Ya. Nah, kita lanjutkan, Mas. Wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid. Di surat Hud ayat 107, Mas. Jadi Allah Azza Jalla berfirman di sini, kita beriman bahasanya Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah melakukan perbuatan dengan apa-apa yang Allah inginkan. Wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala nau'ani. Dan kita beriman bahwasanya kehendak Allah, iradahnya Allah itu ada dua macam. Ya. Kita baca dulu. Kauniyatun, kauniyatun, kauniyah. Ini universal. Ya kan? Pasto terlalu universal. Yaqau biha muraduhu wa la yalzam an yakuna mahbuban lahu. Ini nanti akan kita pelajari tentang iradah. Iradah itu ada dua. Yang pertama iradah kauniyah, iradah yang sifatnya universal. Ya, yaqau biha muraduhu. Ya, terjadi padanya apa yang diinginkan oleh Allah Azza Jalla. Wa la yalzamu an yakuna mahbuban lahu. Dan tidak mengharuskan bahwasannya yang di terjadi itu adalah apa yang Allah cintai. Tidak harus. Ya, bahkan terkadang sebaliknya. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah wa yalati bima'na al-masyiah. Itu yang bermakna apa? Masyiah. Qaulihi ta'ala walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Di surah Al-Baqarah Mas 256. Ini sebenarnya kita akan bahas tentang pembahasan yang lebih panjang lagi, ya. Tapi kalau misalnya di sebagai pengingat enggak masalah, Mas. Jadi di surat Al-Baqarah 253 Allah Azza Jalla berfirman, "Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid." Seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka berbunuh-bunuh, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ya. Kemudian wa syar'iyah. Ya. Ini in kana Allahu yuridu ayyuyakum huwa rabbukum. Ini di surat Hud 34, Mas. Ini di surat Hud. Ya. Di surat Hud ayat 34 Allah Azza Jalla berfirman, ya. Nah. Jadi wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ay yughwiyakum wa rabbukum wa ilayhi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini surat Hud ayat 34. Nah. Wa syar'iyyatun. Ini ada iradah syar'iyyah. Ya, iradah syar'iyyah itu adalah la yalzamu biha wuqu'ul murad. Tidak mengharuskan apa yang diinginkan pasti terjadi. Wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Dan tidak yang dituju di dalamnya, di dalam iradah ini, kecuali apa yang dicintai oleh Allah Azza Jalla. Ya, qaqali ta'ala, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah Azza Jalla menginginkan untuk, ya, yatuba alaikum. Yatuba alaikum. Maksudnya di sini, di surat An-Nisa, Mas. Kita lihat. Karena ini ada penjelasan. Ada di surat An-Nisa 26 dan 27, Mas. Tentang hal tersebut. Jadi ada yang lututnya nah, jadi di sini disebutkan di sini nah wa yatuba alaikum di awalnya di situ yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kalian, para nabi dan solehin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, karena ada taba ala dan taba ila, Mas. Taba ala maksudnya di sini adalah Allah menerima taubat. Ya. Sedangkan taba ila di sini adalah bertobat kepada. Ya. Nah, kita balik lagi, Mas, panjang. Nah, jadi sekarang kita bahas iradah ini. Iradah ini ada dua macam. Nah, sebelumnya kita bahas yang nomor satu ini. Qauluhu wa nu'minu bi annahu ta'ala. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Ya. Ini penjelasan tentang ini ada di dua surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan fa'alul lima yurid di surat Hud ayat 107 dan surat Al-Buruj, Mas. Ya. Ayat 16. Dan di sini jelaskan Hudnya 107. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid." Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu Maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Alul lima yurid. Nah, nah, kemudian hadil ayatu fil irada. Ayat ini dalam iradah, Mas. Dalam kehendak, Mas, iradah. Fa'alu lima yurid, fa'al istighatun mubalaghah. Ini sighah mubalaghah, Mas. Sighah mubalaghah apa? Lafaz hiperbola, Mas. Ya, mubalaghah. Fa kullu ma aradahu fa'alahu azza wa jalla. Apa yang Allah inginkan, Allah akan lakukan. Apa yang Allah inginkan, Allah akan lakukan. La yamtani'u alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang bisa mencegahnya. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah lakukan. Sama halnya, hari ini, Mas, detik ini, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan, Mas. Kita ketemu di sini, Mas. Di masjid ini, Mas. Detik ini, ya, di hadapan antum, ada sebagian gelasnya, kopinya sudah habis. Takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada yang antum sudah ya istilahnya berjibaku dengan kekuatan idepnya ya, karena tadi siang itu sudah berkelana jauh lalang buana, akhirnya oh kok sesuatu ya enggak ini semuanya Allah kehendaki, Mas. Dan ini adalah bagian dari takdir. Bagian takdir Allah yang terbaik. Saat ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu seperti ini, Mas. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia, Mas. Ya. Semoga Allah juga mempertemukan kita kelak di yaumul hisab, yaumul kiamah, dan bareng-bareng di surganya. Nah. Indah ya, terakhir itu. Anak paling senang itu ketika ada seorang syekh yang mengatakan ja'alallahu lana walakum manzila wahida fi jannati. Ya. Allah menjadikan kedudukan yang sama di surganya kelak. Ini bahkan ulama itu tertawa tuh. Ya. Menginginkan kepada orang-orang yang diajarkan juga bareng-bareng. Insyaallah. Ya, dan menjadikan surga itu tujuan kita bareng-bareng, Mas. Sehingga kita enggak akan cepat capek untuk mongkai malski. Ada kesan seperti itu. Ya, bisa jadi sekarang itu kita kurang berkenan, tapi tidak setiap saat orang itu dicap jelek selama-lamanya. Enggak, Mas. Enggak seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Mas. Ini kalau saya soalan Mas Arya dulu, langsung marah. Su faedah min hadirana. Apa faedahnya dari suara seperti itu? Ya. Karena di sini antum fahami tentang tatbi' al-adhan. Itu hukumnya sebagian ulama mengatakan apa? Fasara man yatruku tatbi' al-adhan. Bangkrut, Mas, orang yang tidak mengikuti suara adhan. Walaupun dia sifatnya sunnah. Ya. Bahkan Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan tentang ini tentang la yatruku mutaba'a al-mu'adzin illa mahrum. Ya. Jadi Syekh mengatakan, Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan tidaklah meninggalkan mutaba'ah al-mu'adzin. Mutaba'ah al-mu'adzin apa, Mas? Ngikuti mu'adzin, apa saja yang diomongkan diikuti, diucapkan lagi. Illa mahrum, kecuali yang dicegah. Dicegah apa? Dari kebaikan, Mas. Yang dicegah, yaitu cegah dari kebaikan. Makanya kalau misalnya antum itu biasa pakai alarm yang kayak gitu, ya, kira-kira antum ketika adzan nanti itu ditatbik atau enggak? Atau antum itu sudah terbiasa mendengar seperti itu hanya sebagai apa? Alarm. Mengerikan. Jangan pakai reminder dengan adzan. Karena adzan itu sesuatu yang adzin. Sesuatu yang harusnya ditempatkan di sesuatu yang apa, Mas? Baik. Antum getarin aja, Mas. Oh, HP ku getar terus. On sholat, Mas. Gampang toh. Enggak harus antum adzan. Adzan itu untuk panggilan sholat, Mas. Ya. Atau anak antum ngatain sholat, Mas, sholat. Nah, direkam. Bisa seperti itu. Enggak harus semuanya dengan adzan, reminder adzan. Nah. Itu tolong diperhatikan. Walaupun itu sekedar sekecil, tapi terkadang ya bahkan adzannya pun enggak sesuai dengan waktu adzan setempat. Ya, ini tolong diperhatikan. Barakallahu fikum. Lanjut lagi, Mas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta." Ya, "La mani'a lima a'taita." Tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi dengan apa saja yang engkau cegah. Maksudnya apa? Sama halnya, Mas. Apapun yang telah Allah takdirkan bagi kita sekarang, apakah antum bisa mencegah? Pulang, di hadapannya ada kopi, kemudian, sis, rasa tumbi. Ya, ini dah. Ya, rakongno ya. Itu bukan kopi sianida, Mas. Ini kopi asli, Mas. Sembarangan ngomong sianida. Nah, kalau si Ani bilang tidak, ya jangan bilang si Ani dan. Nah, Lanjut mas, ini hanya biar antum tuh yuk foto. Enggak ngantuk itu mas. Jadi la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini kaitannya dengan apa yang berkaitan dengan haknya Allah azza wajalla. Kalau Allah ngasih pasti terjadi mas. Kalau Allah tidak ngasih enggak akan terjadi. Sama hanya dengan apa mas? Tahu enggak ini mas? Ini kaidah dari anugerah yang terindah. Itu tentang ta'adud, Mas. Ya. Lu kok ketawa? Mas Friski ketawa-tawa. Mentang-mentang ya, Mas. Ya. Ya, ini dalil, Mas ya, dalil. Malam ini telah kita temukan dalil. Dalil tentang rezeki Allah. Kalau sudah Allah tetapkan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu pula kalau Allah tidak tetapkan, tidak dikehendaki, maka itu pun tidak akan terjadi. Apa itu? Qut. Ya. Qut of. Nah, salah. Ya. Bagi yang menginginkan ta'adud. Ya. Jadi enggak usah ngoyo, Mas. Antum itu kokain lambi, Mas. Kalau bisa dibilang kasarnya, kokain lambi. Nah ya, lah, nanti datang sendiri. Kalau itu memang ya tidak usah terlalu banyak tangan. Itu masih lembut itu mas. Kokain lambi tadi kasar. Ya, walaupun memang hakikatnya seperti itu mas. Orang terlalu banyak ngomong sana ngomong sini berkaitan dengan itu. Tapi gak punya ilmu mas. Gimana mas? Ada yang berani untuk mengikuti kajian itu? Kalau dibuka? Tenane, wani pora mas. Masya Allah. Masya Allah itu buat antum. Geger. Ya. Ya, ini dalil tentang rezeki Allah, Mas. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang akan engkau berikan. Ya. Begitu pula tidak ada yang bisa memberikan dengan apa-apa yang telah engkau cegah. Ya. Antum rezekinya cuma satu, Mas. Sak jegi urip, Mas. Alhamdulillah. Ya. Pak Utomo sama Pak Ugo. Ayal sat. Tenang, Pak. Tapi nanti di surga, ya, insya Allah binillah, akan lebih banyak lagi yang menemani Bapak. Tenang aja, Pak. Jadi jangan anyal dengan Muhammad Indonesia siji. Yang siji itu barokah, Pak. Tenang aja, Pak. Yang satu itu barokah, insya Allah. Jadi jangan kemudian memperbanyak omongan-omongan yang tidak penting. Tapi kalau ilmu, asal antum siap, karena siap ngajar, enggak ada masalah. Ustaz sudah nyiapin kitab-kitabnya. Ada banyak. Nih ya. Ya. Ini ada dulu. Ya. Atau kita lanjut sedikit aja. Sedikit. Tentang ini mas. Amal makhluk falaisa fa'alan lima yurid. Sedangkan makhluk itu tidak bisa dia itu berbuat sekendaknya, Mas. Dia berbuat sesuai kendaknya enggak bisa, Mas. Li'annahu qad yuridu syai'a fayajiza. Ya, fayajiza anhu. Anjiza ya'jazu bisa. Anjiza ya'jizu bisa. Ya. Yuridu syai'a wa ya'jazu anhu. Ya. Dia menginginkan sesuatu tapi dia lemah untuk melakukan sesuatu itu. Berapa banyak kita menginginkan untuk bisa membaca Al-Quran satu hari lima juz misalnya. Tapi lemah, Mas. Allahu Akbar. Sangat-sangat lemah. Waqad yuriduhu ma'al qudrati summa yuhadu bainahu wa bainahu. Lakinillah ya, azza wa jalla la yus'alu amma yaf'alu. Tapi di sini bersamaan dengan kekuatannya itu ternyata antara dia dan sesuatu tersebut ada sesuatu. Gak jadi, Mas. Gak jadi. Namun Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ditanya dengan apa saja yang Allah telah perbuat. Apa yang Allah akan perbuat, gak ada yang akan ditanya. Liqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak akan ditanya dengan apa yang Allah akan perbuat. Sedangkan mereka kelak akan ditanya. Ai anna kulla ma fa'ala huwa wa li hikmatin. Apa yang Allah lakukan semuanya ada hikmahnya, Mas. La abasan, bukan sesuatu yang sia-sia. Walidzalika la yus'alu amma yaf'alu. Oleh karena itu tidak akan ditanya tentang apa-apa yang telah atau apa-apa yang akan Allah perbuat. Amma ghairuhu, sedangkan selain Allah Azza wa Jalla minal fa'ilina, dari orang-orang yang melakukan perbuatan, fa innahu yus'alu, maka kelak mereka akan ditanya, Mas. Jadi antum duduknya antum di majelis ilmu itu nanti akan ditanya, Mas. Antum menuntut ilmu syar'i itu ngantuk, ngopi, pongowoh. Enggak, saya belajar, saya menuntut ilmu syar'i, saya mencatat dengan apa yang dijelaskan dan seterusnya. Nah, lima fa'alta hadha, kenapa engkau lakukan ini? Fayaqulu fa'altu lakadha wa kadha, aku melakukan ini dan itu. Wa qad takunu hadhil ghayatu madmumatan, dan terkadang tujuannya seperti ini dicela, Mas. Kenapa? Karena menginginkan sesuatu yang bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ingat, intabih, duduknya antum di majelis ilmu seperti ini karena Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Jangan pernah duduknya kita di sini gara-gara untuk sesuatu dari dunia. Ya, Ustaz, saya duduk di sini cuma ngantar istri, Ustaz. Iya. Awalnya ngantar istri, Mas. Tapi jangan sampai kemudian sampai antum akhir hayat antum cuma sekedar ngantar istri, Ustaz, ngantar istri. Bukan. Ada saatnya Allah Azza wa Jalla akan membukakan antum pintu-pintu kebaikan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang antum kira. Dan itu awalnya kebaikan seperti itu, Mas. Berapa banyak orang di awal kebaikannya itu seolah-olah terpaksa. Tapi begitu Allah memberikan hidayah lewat paksaan itu, orang itu akan datang dengan sendirinya. Ya, paham sampai di sini? Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.